Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين للمسلمات ينفيتين فيه dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita berupa iman, berupa Islam, berupa sehat dan panjang umur, berupa nikmat ilmu dan nikmat harta. Semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Di hari ini, hari pertama Ramadan 1432 Hijriah, Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat ini dalam keadaan sehat. Semoga kita semua sehat jasmaninya, juga sehat kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Sebab puasa rasanya kurang nikmat, walaupun badan sehat tetapi kantong sakit. Bingung rasanya mau makan sahur apa dan mau berbuka apa. Oleh karenanya, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala sehatkan iman kita, Allah sehatkan fisik kita, dan Allah sehatkan ekonomi kita. Mengisi siang hari ba'da zuhur ini diadakan kajian yang semoga bermanfaat, diberi judul Bingkisan untuk Orang yang Merindukan Surga. Surga adalah tempat keabadian, tempat kenikmatan, dan itulah tempat tinggal kita yang pertama. Oleh karenanya diingatkan kepada setiap manusia di muka bumi ini bahwasanya nenek moyang kita berasal dari surga, yaitu Adam alaihimussalatu wassalam. Diciptakan di surga. Sendirian Adam diciptakan dalam keadaan sepi, tidak ada yang lain. Maka Allah Ta'ala pun menciptakan istrinya Hawa. Tidur Adam, kemudian diambil tulang rusuk darinya, lalu diciptakanlah istrinya Hawa. Begitu bangun, maka sudah ada Hawa di sampingnya. Lalu Adam pun bertanya kepadanya, "Man anti?" Siapa kamu? "Qalat ana Hawa." Dia menjawab, "Aku adalah Hawa." "Limada Hawa?" Kenapa namanya Hawa? "Li'anni khalaqtu min syai'in hayyin." Karena aku diciptakan dari sesuatu yang hidup. Kemudian Adam bertanya, "Lima khalaqti?" Untuk apa engkau diciptakan? "Qalat litaskun ilayya." Maka Hawa menjawab, "Agar engkau merasa tentram denganku." Demikianlah, sekalipun orang hidup di surga, kalau tidak ada perempuan rasanya gersang. Betul? Apalagi di dunia. Lihatlah, Bintaro ini panas dan gersang, tetapi karena ada perempuan jadi dingin rasanya. Begitu juga dinginnya puncak, kalau tidak ada perempuan maka jadi panas, tetapi puncak akan menjadi hangat kalau ada perempuan. Allah ciptakan Adam dan Hawa di surga. Kemudian karena kesalahan Adam yang mendekati pohon terlarang, Allah telah ingatkan, wa qula minha rahadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Makanlah kamu berdua wahai Adam di surga dengan nikmat, tetapi janganlah kau mendekati pohon ini, nanti engkau akan termasuk orang yang zalim. Semuanya boleh, hanya satu yang dilarang. Ternyata sifat manusia penasaran, justru yang dilarang itulah yang didekati. Betapa sifat Adam menempel pada manusia. Istrinya cantik, itu halal, tetapi yang halal malah enggak selera. Pembantunya yang jelek, justru dia yang penasaran. Ada orang yang begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah. Akhirnya karena pelanggaran Adam di surga, itulah diusir dari surga dan turun ke dunia. Ihbitu minha jami'a, turunlah kalian dari surga semuanya. Gara-gara godaan iblis laknatullah, Adam turun ke dunia. Sehingga taulah kita bahwasanya nenek moyang kita tinggalnya di surga, dan kita sekarang berada di muka bumi. Dan apabila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan kembalikan kita ke dalam surga. Maka perhatikanlah, hidup kita di dunia adalah beribadah, menyelesaikan tugas di dunia yang nantinya akan kembali ke surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para penghuni dunia ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Seperti orang asing, kita tinggal di dunia ini orang asing, yang nanti kita akan kembali ke kampung halaman. Maka lihatlah orang yang sedang menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, dia berada di Mekah, maka di sana dia sebagai orang asing. Layaknya orang asing, dia tidak sibuk dengan pembangunan yang ada di sana, tidak sibuk dengan pemilihan raja yang ada di sana, tidak sibuk. Yang dipikirkan adalah menyelesaikan ibadah, nanti akan pulang ke kampung halamannya di negerinya, Indonesia tercinta. Demikian juga seharusnya kita berpikir demikian. Kita di dunia ini sebagai orang asing, yang nanti kita akan kembali ke surga. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menuju surga, itu yang harusnya kita perhatikan. Jalan menuju surga dijelaskan dalam buku 175 jalan menuju surga. Di antaranya yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Ta'ala. Apabila kita ingin kembali ke surga, ke tempat tinggal ayah kita Adam dan Hawa, maka kita harus mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, mereka lah orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya kalau kita ingin masuk surga kembali, bereskan iman kita, luruskan tauhid kita, jauhi perbuatan syirik. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, apakah kamu mengetahui hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Mu'ad mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian Nabi mengatakan, "Sungguhnya hak Allah atas para hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga." Jadi hak Allah atas hambanya adalah kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun juga. Jauhi perbuatan syirik. Apakah kalau teman kita mobilnya baru kita tidak suka atau kita iri, itu dikatakan syirik? Itu iri. Iri bukan syirik. Syirik adalah memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Jibril, kepada Mikail. Orang berdoa mengangkat tangannya, "Ya Jibril, ya Mikail, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Badawi." Itu syirik. Berdoa harusnya kepada Allah saja, "Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar." Kepada Allah, nama-nama Allah. itu tauhid. Termasuk syirik adalah mereka yang percaya kepada paranormal, kepada dukun. Hilang motornya, hilang mobilnya, dia datang ke dukun. Tanya Mbak Dukun, mobil saya hilang di mana ini? Kemudian dukun ambil cuka, ambil telur sama air putih dimasukkan dalam gelas. Dilihatnya telur itu, mobilmu belum jauh, masih di Tangerang ini. Bagaimana dia melihat telur bisa tahu mobil ada di Tangerang? Ini mobilnya masih di bengkel. Bengkelnya pintunya warnanya hitam. Yang bengkel yang mana aja warnanya putih. Percaya kepada dukun yang sepertinya adalah syirik. Kemudian termasuk syirik juga adalah percaya kepada ramalan-ramalan bintang. Beli koran, beli majalah, kemudian dilihat bintangnya di situ. Bintang Leo misalnya. Sekarang tanggal 1 Agustus diramal ekonomi seret, asmara anget. Ini ramalan bintang kalau dipercaya syirik. Dia bilang benar juga ini ekonomi lagi seret. Syirik, perbuatan syirik. Demikian juga jimat-jimat. Berapa banyak orang Islam yang masih menyimpan jimat di dompetnya. Perhatikan dia. Seringkali orang masuk kamar mandi, kemudian dompetnya ditinggal di luar. Itu biasanya dompet ada jimatnya. Kalau ada duitnya biasanya dibawa masuk. Takut dia. Jadi dompet masuk kamar mandi tinggal di luar, itu dompet biasanya ada raja-raja, ada tulisan Arab yang diyakini sebagai jimat. Itu syirik. Orang yang mati dan dia belum bertaubat dari syirik, maka diancam kekal di neraka. Allah Ta'ala firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan ampuni dosa yang lain yang Allah kehendaki. Termasuk syirik juga adalah tatayur, percaya dengan suara-suara burung. Kalau mendengar suara burung hantu di genteng rumah kita, oh ini pertanda akan ada kematian di rumah kita. Yang seperti ini masuk keyakinan yang syirik, tidak boleh orang Islam punya ramalan seperti itu. Demikian juga syirik dalam tatayur adalah tatayur dengan apa-apa yang diketahui. Dia tidak suka dengan angka 13 di rumahnya. Maka di kompleksnya tidak ada kompleks nomor 13. Nomor rumahnya 10, 11, 12, kemudian 12A. Enggak mau 13. Karena diyakini 13 adalah angka sial. Menganggap kesialan dengan angka 13 ini perbuatan syirik. Berapa banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Beli mobil juga dilihat angkanya. Oh ini angka hoki. Ini angka sial. Ini perbuatan syirik. Sebagian mereka menganggap sial dengan hari Sabtu, sehingga tidak mau bepergian di hari Sabtu karena dianggapnya hari sial. Dan lain-lain kesyirikan yang beredar di tengah masyarakat. Nah ramalan bintang itu sudah pakai SMS ketik Greg. Siapa yang suka langganan? Tidak boleh seperti itu. Syarat yang pertama jika ingin masuk surga, wahai para perindu surga, adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan. Dan ini pelajaran yang harus diulang setiap harinya, setiap kalinya, tidak boleh bosan. Apabila orang sudah bosan mengingatkan tentang tauhid dan syirik, maka manusia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Sudah diingatkan saja, sekian banyak manusia terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شاء. Barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, bahwa Isa adalah hamba anak dari anak hambanya. Firman yang telah Allah lemparkan kepada Maryam, karena Isa adalah diciptakan dalam perut Maryam tanpa ayah. Tapi firman Allah, kun fakana, jadi maka jadilah. Dan bahwasanya neraka itu benar adanya, surga juga benar adanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga melalui kedelapan pintu-pintu surga yang manapun dia suka. Itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian meyakini Muhammad utusan Allah, Nabi Isa juga hamba Allah dan utusannya. Surga benar adanya, neraka benar adanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini bukti tauhid. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah, yaitu Allah Ta'ala akan menampakkan dirinya nanti di surga. Masuk surga itu nikmat. Melihat wajah Allah jauh lebih nikmat. Bahwasanya nanti orang-orang yang masuk surga ditanya oleh Allah Rabbul Alamin, apakah kalian telah merasakan kenikmatan? Sudah ya Rabb. Apakah kalian mau minta tambahan kenikmatan? Penduduk surga mengatakan, mana ada kenikmatan yang lebih baik daripada ini? Mana ada kenikmatan yang lebih nikmat dari ini? Semua orang yang ada di surga merasakan, mereka lah orang yang merasakan paling nikmat. Sehingga ketika ditanya, kalian minta tambahan? Mereka tidak ada yang bisa meminta tambahan, karena itu sudah sempurna kenikmatannya. Tiba-tiba Allah Ta'ala menyingkap wajahnya. Maka Allah Ta'ala memperlihatkan, manusia setelah melihat wajah Allah, lupa seluruh nikmat yang ada. Betapa nikmatnya melihat wajah Allah Ta'ala. Dan ini melihat wajah Allah hanya diperoleh bagi mereka yang hidup di surga. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, tentang jalan masuk surga adalah disebutkan ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Sudah pernah dikisahkan bagaimana orang yang menjaga tauhid itu masuk surga. Surga gara-gara lalat, neraka gara-gara lalat. Bagaimana kisahnya? Ada dua orang yang berjalan melewati kaum. Kaum itu punya berhala. Tidak boleh ada yang lewat kecuali dia harus berkurban kepada berhala itu. Salah satu dari keduanya ditanya, berkurban kamu? Kemudian dia pun mengatakan, aku tidak punya sesuatu buat berkurban. Kaum itu mengatakan, qarrib walau dzubaban, korbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Maka dia pun mengambil lalat dan dia berkurban dengan seekor lalat. Maka dia dibebaskan jalannya dan dia masuk neraka karena berkorban kepada berhala dengan lain. Orang yang kedua disuruh qarrib, berkorbanlah kamu. Yang kedua mengatakan, aku tidak mau berkorban kecuali kepada Allah. Maka orang yang kedua ini dipenggal lehernya. Maka dia masuk surga. Masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Pengorbanan sekecil lalat saja kalau ditujukan untuk selain Allah akan menyebabkannya masuk neraka. Ini menunjukkan tauhid harus dijaga bagi seorang muslim. Tidak boleh berkorban apapun untuk selain Allah. Nah, fenomena yang ada di masyarakat kita ini sekarang, banyak sekali orang berkorban kepada selain Allah. Lihat gunung Merapi biar tidak meletus, membeli kambing. Nah, itu korban untuk penjaga gunung Merapi. Bahkan ketika berangkat daurah ke Mojokerto, mampir di Sidoarjo, tempat lumpur itu, itu dijual kaset dari awal pengeboran Sidoarjo sampai kejadian lumpur itu membanjiri Sidoarjo. Di antara cara orang-orang syirik dalam menghentikan lumpur Lapindo, itu orang-orang Hindu Buddha datang membawa bebek-bebek mereka dengan pakaian juga. Kemudian mereka berdoa dan dilemparkan bebek itu ke lumpur. Tujuannya untuk menghentikan lumpur biar berhenti. Padahal itu lumpur panas. Bebek lari ketakutan. Salah apa bebek dilemparin lumpur? Seandainya bebek bisa ngomong. Ternyata di filmnya itu orang Islam gak mau kalah. Mereka lemparin bebek, orang Islam dengan pakai jilbab perempuannya, laki-lakinya pakai peci haji, itu bawa sapi 3 ekor diceburin ke lumpur, kambingnya 7 gitu. Bentuk pengorbanan mereka kepada penjaga itu sumur Lapindo. Sekiranya kambing dan sapi itu disembelih, dibagikan dagingnya untuk korban lumpur Lapindo lebih manfaat. Ini bentuk kesyirikan, masih ada pengorbanan kepada selain Allah. Kecil-kecilan, mungkin di antara kita ada yang melaksanakan ketika melewati apa namanya jalan angker, sering ada kecelakaan di situ. Itu berkorban, melemparkan sesuatu agar selamat. Ini syirik. Atau minimal klakson. Klakson. Ya, hormat sama sing bau rekso. Ini perbuatan syirik. Bahkan saya pernah gendong anak kecil pulang dari masjid maghrib, habis ada meninggal depan rumah. Kita lewat belakang rumahnya karena jalan masjid yang tembus lewat situ, jalan pintas. Apa kata anak kecil yang digendongan saya? Gelap. Dia bilang, numpang. Anak barbong mau lewat. Saya tanya, Rip, ngapain kamu ngomong apa? Kalau lewat tempat angker, om, harus numpang. Lihat ini. Siapa ngajarin? Maknya yang ngajarin. Jadi kalau lewat tempat angker harus numpang. Permisi. Siapa yang dimaksud permisi? Penghuni tempat itu, setan yang ada di situ. Yang seperti ini tidak boleh. Dan ini kebudayaan jahiliyah semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang melewati lembah yang dianggap angker, maka mereka berdoa, aku berlindung kepada raja penghuni tempat ini. Aku berlindung kepada raja jin yang menghuni tempat ini dari kejahatan anak buahnya. Maka turun firman Allah Ta'ala, wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari jin, maka membuat jin semakin sombong. Kalau kita minta-minta berlindung kepada jin, maka jin makin sombong. Fazaduhum rahaqa, kalimat rahaqa kalau kembalinya kepada jin, jin itu makin sombong. Apabila kalimat rahaqa kembalinya kepada manusia, manusia semakin besar dosanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apabila kita melewati tempat yang angker, bukan numpang-numpang, tetapi dianjurkan untuk membaca doa. Siapa yang tahu dosanya? Siapa yang tahu doanya? A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu yang dibaca. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalau melewati tempat yang dianggap angker, sebenarnya enggak ada tempat angker. Tempat angker itu tempat yang di sana banyak dibuang botol-botol angker. Itu baru tempat. Selanjutnya disebutkan dalam buku ini, jalan menuju surga adalah doa untuk menghilangkan kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Ini berlindung kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wallazi nafsi biyadihi, Lishirki akhfa min dabib, lishirki akhfa min dabib an-naml. Ala adulluka ala syai'in idza qultuhu dhahaba anka qalilu wa katiru. Qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sungguh benar. Syirik itu lebih tersembunyi daripada bekas telapak kaki semut. Semut berjalan, kelihatan enggak bekas telapak kakinya? Tidak kelihatan. Syirik itu lebih tersembunyi daripada itu. Saya ceramah seperti ini kelihatannya sedang mengajar manusia, tetapi kalau di hati ini saya lagi pamer, saya lagi menunjukkan apa yang saya tahu misalnya, jatuh ke dalam kesyirikan riya. Maju jadi imam sholat, kelihatannya dia memimpin sholat, tetapi kalau di hatinya biar orang lihat saya jadi imam. Ada niat ingin dipuji, agar ingin disegani, maka jatuh ke dalam riya. Kelihatannya datang ke masjid baca Quran, baca Quran biar disebut orang soleh, biar orang yang rajin ibadah sehingga Quran. Kalau itu niatnya, jatuh ke dalam riya. Alangkah susahnya selamat dari riya itu. Riya, ibadah ingin dilihat, ibadah ingin dipuji, itu syirkun asghar. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk menghapuskan syirik-syirik itu dengan mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Itulah beberapa jalan menuju surga, menjaga tauhid yang pertama, yang kedua meninggalkan pengorbanan-pengorbanan kepada selain Allah, dan yang ketiga menghilangkan kesyirikan dengan berdoa kepada Allah. Dan masih ada 172 lagi jalan menuju surga, tapi ini yang terpenting. Habis waktunya untuk materi, saatnya kita bersoal jawab. Dipersilahkan soalnya dikedepankan kalau sudah diterima. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apakah membenci, meremehkan hukum Islam, qisas, rajam, cambuk, ta'ajud dan lain-lain dalam menghalangi, dapat menghalangi seorang muslim untuk masuk surga? Jawabannya iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang kafir. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan tentang berhukum kepada selain hukum Allah ada tiga macam. Yang pertama, orang yang tahu hukum Allah itu yang benar, tetapi dia mengatakan hukum Allah, Quran dan Sunnah tidak relevan dengan zaman. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, yaitu hukum buatan manusia. Maka orang yang meyakini seperti ini, maka dia kafir. Dia keluar dari Islam. Seorang mukmin harus meyakini Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu tentang hukum yang tepat bagi manusia. Apabila tidak, lihat, membunuh tidak direjam, tidak dikisos, tapi di penjara, apa yang terjadi? Penjara penuh dengan pembunuh. Hukuman enggak ada yang dikisos, hukuman enggak ada potong tangan, maka penjara penuh. Sampai Pak Patrialis Akbar cerita sama kita, undang para da'i di gedung HAM, beliau prihatin sekali melihat penjara yang sekarang sudah penuh. Sampai anak-anak belasan tahun, 15, ada yang di penjara. Mereka tidak pakai baju di penjara. Kenapa? Panas yang luar biasa. Jangankan mau tidur terlentang, duduk saja susah, saking penuhnya. Kenapa penjara bisa penuh seperti itu? Karena hukuman apa dimasukin penjara? Hukuman apa masukin penjara? Akhirnya penuh penjaranya. Kemudian sebagian mereka cari makan di luar susah, maka dia berbuat kesalahan biar masuk penjara. Makan di penjara enak, gak usah kerja sudah dikasih makan. Enakan di penjara daripada di luar. Coba kalau hukum ditegakkan di negeri-negeri Islam, maka ada hakim bertahun-tahun dia tidak bekerja karena tidak ada kejahatan yang nampak. Membunuh, penggal, mati lagi, selesai. Orang mau bunuh orang mikir, saya bunuh orang saya mati juga, aman. Korupsi, korupsi, kenapa sudah dibilang korupsi diberantas, tetap aja banyak korupsi, karena hukumannya apa? Penjara. Penjara koruptor lain dengan penjara maling ayam. Ada kasurnya, ada AC-nya, ada beda. Enak di penjara juga. Istrinya boleh nengok lagi. Dalam Islam pencuri, potong tangannya. Itu hukumannya. Coba nyolong, potong tangannya. Selesai. Nyolong lagi, satu lagi, potong lagi. Penjara gak penuh. Maka siapa yang menghalang-halinya, maka dia akan terhalang dari masuk surga. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki negeri ini. Memperbaiki rakyatnya, kemudian memperbaiki pejabatnya. Agar ditegakkan hukum ya, membuat orang jera. Nyolong, potong tangan. Jadi nyolong yang sudah sampai nisab, sampai batas minimal. Apabila sirik kecil menghalangi kita ke surga, bagaimana cara agar Ramadan kali ini bisa membawa kita masuk surga? Sirik kecil maupun sirik besar, sirik kecil maupun sirik besar akan menghalangi seorang masuk surga. Bahkan dosa yang bukan sirik juga bisa menghalangi seorang masuk surga. Tetapi selama kita masih hidup, ajal belum menjemput, maka masih bisa kita bertaubat. Caranya dengan pertama meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Ada empat cara taubat. Yang pertama, meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Maka pulang, keris-keris yang masih disimpan dibuang. Jimat-jimat yang ada di dompet dibuang. Itu cara taubatnya, tinggalkan perbuatan dosa. Apabila dosanya minum khamar, dosanya mengambil harta tidak halal, keluarkan harta itu dari kita. Keluarkan, jangan biarkan harta itu masih ada pada kita. Orang yang bertaubat harus meninggalkan harta yang haram yang pernah dia ambil. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz, dia tidak mau makan barang haram. Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, jadi khalifah. Dia senang kalau makan itu lauknya disiram madu. Suatu hari dia minta madu, tidak ada madu. Lalu istrinya menyuruh orang suruh beli madu. Begitu pulang bawa madu, ditanya oleh Umar, dari mana madu ini setelah dia makan? Ini madu saya beli suruh orang dengan kendaraan pos, kendaraan yang suka ngirim surat. Dipakai dulu sama istri khalifah, suruh beliin madu. Maka diminta madunya sama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dijual madunya, duit istrinya dikembalikan, sisa duitnya dikembalikan ke Baitul Mal. Apa kata Umar bin Aziz? Jangan sampai hanya karena untuk kepentingan Umar, engkau harus menggunakan fasilitas negara. Yaitu kendaraannya dipakai buat beli madu. Lihat sekarang, betapa sering kita dapat inventaris mobil, betul. Itu mobil bukan untuk urusan kantor saja. Lebaran pakai pulang kantor. Padahal itu mobil untuk urusan kantor. Apabila itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, maka kita telah menggunakan fasilitas yang haram. Maka taubat harus meninggalkan itu. Kemudian yang kedua, menyesal atas apa yang telah terjadi, baik dosa syirik maupun bukan syirik. Menyesali, jangan bangga. Ada orang yang meninggalkan dosa tetapi dia tidak menyesal, bahkan bangga. Dulu senang berzina, sekarang sudah tidak berzina lagi, tapi dia bangga, dia cerita sama teman-temannya, berapa banyak perempuan jatuh di pelukanku. Dia bangga dengan ini, walaupun dia sudah tidak melakukan, tapi masih ada bangga di hatinya, belum taubat namanya. Harusnya malu, menyesal. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat, kalau ada hubungan dengan manusia, dikembalikan hak orang. Pernah misalnya terawih nyolong sendal, pernah gak dulu? Maka kalau dia menyesal, harus kembalikan sendal, baru dia diampuni dosa. Mengembalikan hak orang. Jangan, saya kan nyolong sendal, nasihat Ustaz. Mana ada Ustaz menasihati nyolong sendal? Lah tadi Ustaz bilang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Saya ambil sendal yang baik, saya tinggalkan sendal saya yang buruk. Itu salah paham. Tinggalkan dosa, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mengembalikan hak orang yang pernah kita zalimi. Itu syaratnya. Dengan Ramadan kita bertaubat, jalankan puasa, jalankan salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, Allah akan hapus dosanya yang telah lalu. Dosa kecil-kecil dihapus. Apabila yang kecil sudah dihapus, maka dosa yang besar pun akan dikurangi, dikurangi, dan akhirnya habis. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Apakah ada sholat untuk bertaubat secara khusus dan doanya? Sholat taubat adalah sholat yang dikerjakan seorang muslim habis melakukan dosa. Apabila dia berbuat dosa, kemudian dia sadar, lalu dia mengambil air wudhu dan dia sholat 2 rakaat, itu namanya sholat taubat. Pernah saya ceritakan hadis ini bukan untuk ditiru. Ada seorang sahabat yang lewat memasuki kebun kurma, lalu dia mendapati perempuan. Dia lakukan kepada perempuan itu apa saja kecuali jima. Dia melakukan apa saja kecuali jima. Lalu dia menyesal, dia datang kepada Rasulullah. Saat itu sholat dikomatkan. Kawan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, hukum aku, hukum aku. Karena Nabi, apa yang kamu lakukan? Aku mendapati perempuan dan aku melakukan apa saja kecuali zina." Nabi diam. Kemudian sholat. Selesai sholat, didatangi lagi sama orang tadi, "Ya Rasulullah, hukum saya." Maka Nabi bertanya, "Bukankah kamu tadi sudah sholat bersamaku?" Sejak iya. Nabi mengatakan, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Itu yang namanya sholat taubat. Berbuat dosa kemudian dia sholat, maka itu namanya sholat sebagai penghapus dosa. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir deras, lalu kalian mandi sehari 5 kali, apakah masih ada kotoran?" Dijawab, "Tidak ada lagi kotoran." Begitulah perumpamaan sholat yang 5 waktu, dia menghapuskan dosa-dosa seperti orang yang mandi 5 kali. Tolong jelaskan orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat, pernah Nabi bersabda, "Atadruna mal muflis?" Taukah kamu orang yang bangkrut? Nabi mengatakan orang yang bangkrut di antara kita orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Lalu Nabi mengatakan, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala saum, pahala sedekah dan yang lain. Tetapi dia telah mencaci maki orang ini. dia memukul orang ini, dia menumpahkan darahnya orang ini. Maka orang-orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah dipukul, orang yang pernah ditumpahkan darahnya nanti datang di hari kiamat, bayar. Pernah menghutang sama orang ini belum bayar, bayar. Orang yang dapat pahala sholat, zakat, saum, haji tadi dimintai bayar oleh orang-orang yang ada di akhirat. Sedangkan di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada dolar, tidak ada rupiah. Yang ada adalah al-hasanat dan as-sayyi'ah. Maka orang-orang yang pernah yang dizalimi sama dia dibayar dengan kebaikan, dengan pahala. Orang ini dibayar pahalanya, orang ini dibayar dengan pahalanya, sampai habis pahala orang ini. Orang yang tadi datang dengan membawa pahala sholat, zakat, saum, haji, pahalanya habis buat bayar, karena dia di dunia zalim. Lalu datang lagi orang, kamu dulu utang belum bayar, bayar sekarang, saya sudah gak punya pahala. Maka dosanya orang yang dihutangi diberikan sama dia, lalu dia diseret dan dilemparkan ke neraka. Itulah orang yang bangkrut yang hakiki. Maka jangan sampai kita sholat, kita baca Quran, kita haji, kita ibadah, tapi kita zalim kepada orang. Maka dengan sebab kezaliman kita, habis pahala kita. Kita lanjutkan esok hari insyaAllah ta'ala, esok siang, karena sudah habis waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan pertanyaan yang belum dijawab, besok ditanyakan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.